anak saudara. Kami bertanya di manakah tanah serta mata airnya, di manakah rumah serta bahagianya. Cintaku dan terjaga karena penjara. Jangan.